orang-orang mukmin yang mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kemuliaan-kemuliaan ini menjadi sebab kita dijadikan orang-orang yang mulia oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, yang sudah sepatutnya kita sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, sudah sepatutnya kita untuk berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Lathaiful Ma'arif, beliau menyebutkan bahwasanya para sahabat sepanjang tahun doa mereka adalah terkait dengan bulan Ramadan. Disebutkan kanu yad'una Allah azza wa jalla 16 an yuballighahum syahr Ramadan. Mereka para sahabat dan generasi yang datang setelah mereka, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, doa mereka, harapan mereka adalah agar Allah menyampaikan mereka pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Wa yad'unahu 16 an yataqabbala minhum Ramadan. 6 bulan setelahnya, setelah masuk bulan Ramadan, mereka terus berdoa agar ibadah-ibadah yang dilakukan sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat itu adalah hari dari akhir bulan Sya'ban, di mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri menyampaikan ceramahnya di hadapan para sahabat. Beliau memotivasi mereka untuk bergembira dan memberikan uraian tentang hakikat kemuliaan bulan Ramadan. Redaksi pidato baginda Rasul 14 abad yang lalu diterima oleh para sahabat, diteruskan kepada para tabi'in, lalu para tabi'ut tabi'in, yang akhirnya sampai kepada kita. Dan saya akan cuplik di antaranya apa yang disampaikan baginda Rasul 14 abad yang silam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian telah dinaungi oleh bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang mana di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'a. Bulan yang Allah telah jadikan puasa di dalamnya hukumnya fardu, dan qiyamul lail di malam harinya sebagai sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslah minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah beribadah di bulan tersebut dengan satu kebaikan sunnah, maka Allah beri pahala dia sebagaimana orang yang beribadah fardu di bulan yang lain. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridah fi ma siwa. Dan barang siapa yang mengerjakan ibadah fardu di bulan tersebut, di bulan Ramadan, maka pahalanya sama seperti 70 kali ibadah fardu di bulan yang lain. Wa huwa syahrus sabr. Ramadan adalah bulan kesabaran. Was sabru thawabul jannah. Dan kesabaran pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah. Ramadan adalah bulan tolong menolong. wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fihi, dan di bulan ini rizki orang yang beriman akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubi, barang siapa di bulan ini memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka hal itu dapat menghapus dosa-dosanya. Wa itqu raqabatihi minan nar, dan menyelamatkan dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai, serta dia akan memperoleh pahala sama dengan orang yang diberi makan tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Ya Rasulullah, kata sahabat, tidak semua dari kami ini kaya ya Rasul, tidak semua dari kami ini mempunyai sesuatu yang layak diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, yu'tillahu hadha thawaba man fattara shaiman ala tamrah aw syarbati ma aw madqati laban. Pahala yang demikian besar ini bisa didapat oleh orang yang memberi buka orang yang berpuasa, walaupun dengan sebutir kurma ataupun seteguk air ataupun susu. Lalu Nabi melanjutkan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Wa man khaffafa an mamlukihi a'taqahu Allahu minan nar. Barang siapa yang dalam bulan ini meringankan orang-orang yang ada di bawahnya, karyawannya, pembantunya, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang pertama kali Allah turunkan daripada ayat-ayat Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Oleh sebab itu bulan ini juga mendapat julukan Syahrul Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Juga ada peristiwa perang Badar, kemenangan besar pertama kali kaum muslimin dari orang-orang kafir. Itulah yaumul furqan, yaumul taqal jam'an. Juga di bulan Ramadan ada peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, kemenangan besar kaum muslimin secara mutlak, dan bahkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah pun terjadi di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin hikmah besar yang dapat kita petik dari serangkaian peristiwa-peristiwa agung dan kemenangan-kemenangan besar yang dicapai kaum muslimin di bulan Ramadan ini adalah agar jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan atau beranggapan bahwa puasa dapat melemahkan kekuatan. Jangan sampai kita mempunyai pikiran bahwa puasa dapat menyebabkan kelemahan, dan kelemahan akan membawa kepada kekalahan. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Ibadah puasa akan melatih mental dan emosional kita. Ibadah puasa akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kejujuran, keikhlasan dan kesungguhan kita dalam beraktivitas akan ditempa dan dilatih dalam dengan ibadah puasa. Dan ibadah puasa akan membersihkan jiwa serta memperkuat ruh kita. Dan jika ruh telah kuat, jasad pun menjadi kuat. Mudah-mudahan

وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُؤْتِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.